بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kemarin yang belum kita baca adalah berapa ta'liq di sini, ada ta'liq nomor 2 dan nomor 3 dan juga nomor 4. Ya. Yang teman ada itu? Ada semua? Enggak ada. Baik. Ta'liq nomor 2 perhatikan. Qala Syekh Muhammad Hamid Fiqih rahimahullah taala. Tarik dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Yang beliau nukilkan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau ulama yang lain. Faida. Mana? Wa ala hadha falau dhabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi yahrumu wa in qala fi bismillah kama qad yaf'alu ta'ifatan min munafiqi hadhihi al-umma alladhina yataqarrabuna ila al-kawakib bidhabhi wal bukhur wa nahwi dhalik in kana haula'i المرتدين لا تباح ذبيحتهم في حال لكن استمعوا في الذبيحات مانعان الاول انه مما اولى بغير الله والثاني ان ذبيحتهم مرتدين ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكه من الذبح للجن. Ini ada ta'liq 3 poin nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 yang belum kita baca. Kalimat yang ditalik di sini adalah wa ala hadza falau dhabahli ghairillahi mutaqarriban ilaihi yahrum. Kalimat yahrum ini diberikan penjelasan kurang mencukupi. Di atas penjelasan yang di atas, maka seandainya dia menyembelih untuk selain Allah dengan niat mendekatkan diri kepada selain Allah, maka hukumnya haram. Bukan cuma haram, bal yakunu hadzal dzabhu syirkan akbaro. Ini ta'liq yang penting. Karena bukan semua yang haram itu syirik. Tapi semua syirik adalah haram, maka itu kalimat haram ini enggak mencukupi penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan. Yaitu permasalahan menyembelih untuk selain Allah dengan niat bertakarub kepadanya. Kalau dari sisi haram, sembelihannya enggak boleh dimakan, iya. Tapi perbuatannya bukan sekedar haram, tapi haram dan juga syirik akbar. Inilah penjelasan yang mencukupi dengan maksud adanya perbuatan berupa menyembelih untuk selain Allah dengan niat mendekatkan diri kepada selain Allah tersebut. Maka hukumnya bukan sekedar haram dari sisi perbuatan tadi, tapi hukumnya syirik akbar. Kalau sembelihannya dikatakan haram, benar. Karena menjadi hukum bangkai. Dan najis, benar. Karena menjadi hukum bangkai. Tapi perbuatan orang tersebut menyembelih untuk selain Allah dengan niat mendekatkan diri kepada selain Allah, maka hukumnya syirik akbar. Maka dikatakan bal yakunu hadzatahu syirkan akbar. Bahkan keberadaan sembelian tadi atau perbuatan tadi berupa menyembelih untuk selain Allah tadi hukumnya syirik akbar. Kalau syirik akbar berarti pelakunya murtad, musyrik, kafir. Dalilnya wa may syrik billahi faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahu an-nar wa ma'al dzalimina min ansar. Dan siapa saja yang menyekutukan dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya ia di neraka, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni tidak ada sama sekali bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong. Min li ta'kid. Dan zalimin di sini maknanya adalah kafirin. Bukan sekedar zulm yang di situ, zulm duna syirik, dunal kufur. Bukan zulm yang maknanya dibawa ke kufuran ataupun selain kufur. Tapi zulm di sini adalah zalimin adalah kufar. Dan tidaklah ada penolong pun, seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim, ini orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena siyaknya adalah terkait dengan orang yang menyekutukan dengan Allah Ta'ala. Bisa dipahami di sini, talak nomor 2. Bal yakunu hadad dhabhu syirkan akbar. Perbuatan tadi berupa menyembelih untuk selain Allah bukan sekedar haram, tapi lebih daripada itu perbuatan itu adalah syirik akbar. Dan pelakunya adalah musyrik. Bukan muslim, hanya kafir. Dan seandainya dia termasuk dari orang yang mengucapkan kalimat syahadah, maka batal syahadahnya dengan perbuatan menyembelih untuk selain Allah. Kemudian talik yang nomor 3. Dan qala fi bismillah kama qad yaf'alu ta'ifatan munafiqi hadzal ummah la yataqarrabuna ilal kawakib bidabah al bukhur wa nahwi dhalik. Siapa mereka yang disebut dengan sekelompok dari munafik-munafik umat ini? Itu mereka yang mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan cara menyembelih, dengan cara membuat bukhur, apa bukhur? Asap, apa dupa, dan semisalnya. Wahumul ladzina yaktubuna al-hujub wa tamaim wa ta'awid wa nahwaha. Dan mereka-mereka lah yang menulis al-hujub. Tamaim, ini semuanya adalah jimat-jimat. Mantra-mantra. Wa ta'awid, ya ini kalimat-kalimat yang dianggap sebagai perlindungan bagi seorang yang menggunakan kalimat-kalimat itu. Perlindungan bagi dirinya dari gangguan jin untuk menolak madarat dan mendatangkan manfaat. Dan yang semisalnya. Itu dari kalangan munafik umat ini. Yang mereka itu mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan menyembelih. Dan menggunakan apa? Asap-asap. Biasanya dipraktekkan oleh banyak manusia yang menggunakan tata cara ini seperti ilmu perdukunan yang dipraktekkan dalam film-film. Ini adalah pelajaran syirik. Pelajaran syirik yang disebarkan oleh sebagian kaum muslimin. Dikonsumsi juga oleh kebanyakan kaum muslimin di televisi-televisi mereka. Nampak dolok. Tak sunat enggak kupingmu? Perhatikan itu. Ya kan? Kalau mungkin orang sekarang sudah bosan nonton televisi dulu. Sebagai pelepas lelah. Nah itu. Ini tayangkan perkara-perkara syirik, pelajaran-pelajaran syirik. pendidikan syirik, taklimat, pengajaran-pengajaran syirik yang disebarluaskan oleh kaum muslimin di negeri kita ini melalui televisi dan yang semisalnya. Apa? Hah? Ayo, Wak. Ya, ya. Bukannya kok enggak ada di mana. Baik, perhatikan ya, Wak. Wa annahum yataharrawna biha yawmas sabt. Fi sa'atin kada au ghairihi minal ayyam au ghairuhu minal ayyam wasa'at. Jadi waktu mereka itu menulis atau waktu mereka itu menyembelih, ada hari-hari yang dipilih, hari Sabtu pada jam tertentu atau selain hari Sabtu dari beberapa hari dan waktu-waktu yang mereka pilih. Ini di negeri kita ya, yang dikatakan dengan orang-orang kejawen. Ini banyak sekali. Mereka memiliki keyakinan seperti ini. Bahkan banyak kaum muslimin seperti ini melakukannya. Ini termasuk tasa'um. Termasuk tatayur dan yang lainnya. Beli pisau aja. Bagi mereka yang punya klenik. Hitungan klenik. Milih hari tertentu, hari pasaran tertentu. Khawatir nanti pisaunya atau sabitnya tidak apa? Tajam. Dan semisalnya atau gampang nanti ya kan? Melukai yang punya. Dan yang lainnya. Ini masih banyak dari kalangan kaum muslimin. Dikarenakan kebodohan mereka dalam masalah tauhid. Kebodohan mereka dalam masalah syirik. Mereka kata, وَيَدْبَحُونَ وَيَبْخُرُونَ إِنْدَا نُزُولِ الْكَوْكَبْ الْفُلَانِ فِيمَنْ دِلَاتٍ كَذَا فِيمَنْ دِلَاتٍ كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكْ. Mereka menyembeli dan sembeliannya juga mereka gunakan untuk di situ dibarengi dengan serta dengan apa? Bukur, asap, dupa dan yang lain ketika turunnya bintang tertentu, bintang fulan tertentu, atau ketika bintang tadi dalam manzila kada dan misalnya posisinya bintang ini di sini, posisi bintang di sini, maka ada tanda-tanda tertentu mereka menyembelih. Dan ilmu seperti ini bukan hanya sekedar di negeri kita, karena penulis kitab ini adalah Salik ini orang Mesir, Syekh Muhammad Ahmad Fikih. Berarti beliau mendapati di beberapa negeri-negeri Arab. Maknanya keyakinan syirik sepertinya adalah sudah keyakinan yang menyebar di seluruh dunia. Wahum fil bilad al-islamiyah katsir la kastarahumullah. Mereka di negeri-negeri Islam sangat banyak. La kastarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak bilangan mereka. Namanya doa. Ya kan? Jelek atas mereka biar tidak beranak pinak. Wa yataqidul amatu fihim salaha wa taqwa. Orang-orang yang tadi memiliki kesirikan berupa orang-orang yang suka bikin atau tukang bikin tamaim ta'awid. Ya kan, jimat-jimat, mantra-mantra sebagai perlindungan bagi seorang yang ingin selamat dari mara bahaya. Orang yang bikin ini diyakini oleh orang awam adalah orang-orang yang pada dirinya ada kesolehan, ketakwaan. Pak Yai, bilangnya. Pak Yai. Ya kan? Orang yang disebut Kiai itu adalah orang yang dikenal dengan orang yang ada kesolehan pada dirinya, ada ketakwaan pada dirinya. Tapi karena kebodohan orang yang beranggapan tadi, ya kan? Maka orang yang tidak berhak untuk dimuliakan dengan sebutan Pak Yai, sebutan orang yang soleh, orang yang takwa, yang bertakwa dan semisalnya. Inilah yang dikatakan tagrir, memperdaya pembodohan, tajhil. Danil, perhatikan, penglamun. Ma'annau musyrikun, murtadun, mufsiduna lil uqul. Bidadlihim bihadit tama'im wal hujub. Wa mutakhiduna ayatillahi huzwa. Padahal atau bersamaan dengan keadaan yang ada tadi, padahal mereka ini adalah musyrikun. Pak yai tadi adalah musyrikun. Murtadun, bukan kaum muslimin. Yang itu kan bikin jimat kiai tadi berarti kiai kafir. Kiai murtad. Nah. Biasanya yang suka mendatangi kiai-kiai ini adalah orang-orang yang menyalonkan sebagai pejabat-pejabat tinggi di negeri-negeri seperti kita ini. Para pedagang-pedagang yang ingin sukses dalam perdagangannya. Dikasih ludahnya kiai tadi yang ludah basi pun, ludah pagi yang belum sarapan pun, nggih. Nah. Ya kan? Kadang dokter pun datang ke situ, maka menjadilah kodok kotor. Ayo. Jadi kiai kafir, kiai murtad. Apa? Kiai kafir, kiai murtad. Orang-orang seperti ini disebut murtad, bukan perkara yang asing. Ya kan? Bahkan kita harus merasa enteng dengan lisan kita untuk menyebut kemurtadan kiai tersebut. Jangan merasa berat. Bagi yang merasa berat, berarti kurang terlatih dalam akidah yang benar. Ngapun? Kurang paham dengan akidah yang benar. Harus enteng. Jangan merasa ngeri mendengarkan kita bilang kiai murtad. Alhamdulillah masih ada orang yang memahamkan kepada kita tentang murtadnya mereka. Gitu. Bersyukur. Bukan kok wah, ngeri kali. Kafir-kafir terus. Bukan kafir-kafir terus. Ya kan? Memang dia memang ingin terus kah? Kafir. Ya kan? Kadang kalimat-kalimat seperti ini bagi sebagian pelajar merasa asing. Tapi tolong dipelajari dengan yang baik. Seperti kalimatnya beliau sini, ma'annahum musyrikun murtadun mufsidun. Bersamaan dengan keadaan yang ada, mereka adalah musyrikun murtadun mufsidun, merusak akal. Tengok, merusak akal bukan dengan sabu. Tapi dengan kebohongan berupa syirik. Maka dikatakan bidat julihim, dajul itu bohong. Dengan apa kebohongannya? Dengan mantra-mantra, tamimah-tamimah yang mereka bikin. Al-hujub sama saja. Dan juga mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Nah, ini kalau tidak paham, maka orang tua membiayai dengan biaya besar anaknya dididik di sisi mereka. 6 tahun, 7 tahun, sampai 8 tahun kalau pulang, Masya Allah, alhamdulillah. Dengan jerih payah, bapak dan ibu nak, kamu bisa belajar sama Pak Yai menjadi orang soleh. Ya kan? Soleh apanya? Syirik menjadi murtad. Nah, itu. Ini karena kebodohan orang tua. Sama saja seperti seorang orang tua punya anak menjadi anggota dewan. Masya Allah, anak saya sukses. Sukses dalam kebatilan dan kesirikan. Nah. Karena orang tua bodoh. Maka bersyukurlah antum semuanya. Ya kan? Atau kita semuanya. Bagaimana orang tua kita dengan lega dan longgar hati, muafak. Orang tua dapat taufik anaknya disuruh belajar dengan mempelajari akidah yang benar. Rapi. Guyu-guyu kayak boneka. Perhatikan. Maka belajarlah yang bagus. Jangan sedikit ada keburukan dicontoh. Dicontoh. Nanti rambutnya diikat di sini. Ya. Kayak setan. Diikat kayak apa pakai karet. Nyontoh setan. Nah. Sebagian orang di sini ada yang nengok situ. Mau nyontoh setan, rambutnya diikat di sini. Pakai karet. Ini seharusnya diadakan sweeping untuk potong apa pangkas rambut. Diputai sebagian biar nanti jelek, lalu dipotong rapi. Ya. Karena mau membawa aliran setan ke pesantren ini enggak boleh. Jadi bersyukurlah bagi anak manusia yang mana orang tuanya muafak sehingga anaknya diarahkan kepada kebaikan berupa akidah yang benar. Mempelajari akidah yang benar. Jadi mereka itu merusak akal dengan kedustaan mereka dengan apa yang mereka bikin berupa tamimah-tamimah, jimat-jimat, mantra-mantra. Wahum wa mutaqarribuna bi hadzal adil manasik. Ini gerila, tengok manasik. Apa mana manasik kemarin? Ibadah, menyembelih, sembelian. Dan mereka mendekatkan diri dengan sembelian-sembelian ini untuk selain Allah. Manasik ini jamak. Dari apa? Apa? Mansak. Sebagian orang sugihan menulis di kaosnya manasikh haji dan umroh. Manasikh haji dan umroh. Oh, kaosnya ditulisi manasikh haji dan umroh. Pakai khok. Lah kok dikedek kaos pula dibagi-bagi pada masyarakatnya. Kok iso manasikh jadi nasakho. Terus yang sahu apa? Tak menyalin, jadi disalin otak mereka disalin jadi bo, jadi bodoh. Lalu nu dibagi kaosnya dibagi, ya kan? Wong tua-tua dikasih kaos gratis dengan tulisan apa? Manasikh haji dan umroh. Pakai kaf huruf K itu loh, bukan huruf K. Nah itu. Baya Allah ma'asadda gurbat al-Islam. Baya Allah. Ini berdoa. Dengan doa. Ya ini merasa sedih. Ma'asadda gurbat al-Islam. Alangkah. Jasadnya keasingan Islam ini. Nah. Mani mata ajubiyah. Gurbata ini maf'ulun bi. Mani mubtada nakiroh. Boleh jadikan mubtada karena li ta'ajub. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ini namanya musibah. Ini namanya apa? Wabah. Yang benar-benar wabah. Ya kan? Yang harus jaga jarak. Bukan semeter tapi apa? Meter-meter jaga jarak. Ya kan? Bukan hayalan jaga jarak karena ada bah virus. Tapi perhatikan itu. Talak yang keempat. Mana? Dan di antara bab ini adalah dan dari bab ini mayaf'alul jahilu wa nabil makkah minadabalil jin. Termasuk dalam bab ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah adalah berupa menyembelih untuk jin. Dia menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah bab yang termasuk dalam bab menyembelih untuk selain Allah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah berupa menyembelih untuk jin. Ya kan? Dita'alik oleh beliau Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Wa fi ghairi Mekah. Bahkan di selain Mekah juga ada. Dan di selain Mekah pun Bismizar wa ikhrajil jin al-mutalabbis bil insi dengan nama zar atau manjar ini atau dan mengeluarkan jin yang jin itu merasuk ke manusia. Caranya biar jin itu keluar disembelihkan. Sembelian. Eh? Apa? Ikhrajil jin al-mutalabbis bil insi ikhraj apa? Mengeluarkan. Jadi biasanya orang itu yang kena jin, anggapnya kena jin. Jadi ini wong Jawa ketempelan. Jadi ini wong Jawa, wah ini ketempelan. Namanya dengan istilah yang lebih apa, sempit, kesabet, kesabet jin. Nah, ini wong Sugian dan sekitarnya kesabet jin. Nah, caranya untuk mengeluarkan jin dari tidur diantaranya adalah menyembelih sembelian. Untuk selain Allah Ta'ala. Dan ini orang yang bodoh dibodoh-bodohi ya mau aja. Biar keluarganya sembuh. Dari gangguan jin. Wa yadukuna lidhalika tabul. Dakko yadukku. Menabuh. Ditabuhi dengan tabuhan. Pakai tobul kendang. Tobul itu kendang. Jadi caranya ditabuhi dengan menyembelit. Tadi menyembelit sambil apa? Diringin dengan tabuhan kendang. Ini ehwa jahiliyah. Ini diceritakan oleh beliau. Dan beliau termasuk dari kalangan orang-orang Arab. Berarti di negeri Arab pun ya seperti ini. Lebih-lebih lagi di negeri selain Arab. Negeri Adam, negeri kita. Ya kan? Maka buku ini buku yang sangat dibutuhkan. Kitab yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sebagai bentuk apa? Pengobatan bagi mereka yang selama ini kena penyakit jahil, penyakit bodoh. Dan bodoh itu penyakit al-jahal da'un qatil, kata Ibn al-Qayyim. Kebodohannya adalah penyakit yang mematikan. Nah. Penyakit yang mematikan, penyakit yang membunuh. Ya kan? Walaupun orangnya itu hidup, tapi dia bangkai keluyuran. Nah. Walaupun dia masih hidup. Tapi pada dasarnya hatinya mati. Maka dikatakan mayit yang kelayapan. Kayak kuntilanak. Ya kan? Sebagian mereka disebut dengan kayak kuntilanak. Kita perhatikan. Walihada ruwiyani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahunna'an dabaihil jin. Dan dikarenakan ini yang telah disebutkan di atas. Ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau melarang dari menyembelih untuk jin. Cuma hadisnya ini dikatakan hadis maudhu. Ya, yang itu Bapak. Hadis maudhu ya. Hadis palsu. Kenapa? Ini dijelaskan oleh beliau. Ala hasabima qalahu Syekh Nasir Al-Albani. Punya itu begitu? Hah? Tertariknya? Enggak ada? Hah? Berjauzi. Syekh Nasir yang mengatakan dari sini maudhu. Syekh Nasir Al-Albani. Ini dulu kita ta'alik dari ustaz kita yang dari kita dulu, kawan kita dari Aljazair, Abu Abdul Mugis. Semoga beliau masih hidup dan semoga masih di atas sunnah. Karena fitnah, terkait dengan fitnah manhaj ini, Masya Allah, mengerikan. Dulu di atas sunnah, tiba-tiba setelah berpisah dari kawan-kawannya, ganti kawan baru menjadi munharif, ini sangat banyak sekali. Ya kan? Menjadi mungkin ikut jamaah takfir, atau dengan istilah jamaah jihad, menjadi apa buntutnya kufar di negeri-negeri Eropa, karena demi sebab nasi. Ini sangat banyak sekali yang mereka mau balik ke negerinya, diintai oleh para tawagit di negeri itu, berarti Libya, Aljazair, dan yang misalnya akhirnya lari ke negeri-negeri barat, negeri kafir, maka di sana kadang termakan dengan perkara duniawi, ya maka agamanya dijual. Ini sangat banyak. Maka semoga Ustaduna ataupun kawan kita dulu, Abdul Mugis masih dalam status sunnah kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, mudah-mudahan dalam keadaan meninggal di atas sunnah. Dulu guys bersama kita di Pakistan sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Qala Jamakhsari. Jamakhsari ini Mu'tazili. Hah? Mana? Oh gitu. Ewa. Jamakhsari itu kalau antum kenal namanya Jamakhsari, dia Mu'tazili. Cuma kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah menukilkan dari kalamnya Jamakhsari karena dari sisi dari sebagian kalimat yang ini butuh dalam penjelasan masalah bahasa. Tapi walaupun bahasanya termasuk orang yang disebut hebat, tapi ya kan, karena model cuma bahasa saja tergelincir dalam masalah akidah. Ini sangat rawan, dan antaranya ini Jamakhsari dan yang lainnya. Rata-rata mereka dari kalangan Asy'ariyah dan Asy'ariyah termasuk dari buntutnya Jahmiyah, Mu'awwilah dan Mu'attilah. Mana yang tertinggal? Kiri bawah. Qultu niyah. Aywa. Adalah ikhtilafa fihi bainal ulama wa amma idza dhabiha lil lahm wa dhikra ala dhabiha ismul masih aw az-zuhra wa nahwa dhalik wa adalla di fi khilafun lil ulama wa qala musyrikul islam hadha yatul ala annahu yaqulu bi tahrimihi wa afaqahu ala dhalika ba'dul ulama wa dzakara al-qurtubi bi tafsirihi tafsir qawlihi ta'ala wa la taqulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi semasa tasniya al-mustasna qawluhu wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum yakni dhabihatul yahudi wan nasrani wa in kan nasrani yaqul hidzabah bismil masih wa yahudi yaqul bismi uzir wa dzakara qawlu ata kullu min dhabihatin nasrani kul min dhabihatin nasrani wa in qala bismil masih li'anna Allah ta'ala qad abaha dhabaihahum wa qad alimama yaqulun wa dzakara mislahu anil qasim bni mukhaimarah wa waqulu zuhri wa rabi'ata wa sa'bi wa maqhul wa ruwi an wadada bin samit wa abid darda min sahaba inda mulakhasan. Ini beberapa kalimat yang saqat yang tidak ada dalam cetakan yang lain. Artinya di situ ada pengecualian penyembelihannya Nasrani dan Yahudi walaupun dengan nama Uzair, seorang Yahudi. Nasrani menyebut nama Ismul Masih, maka dibolehkan. Kenapa? Karena Allah membolehkannya. Dan Allah tahu bahwasanya mereka mengucapkan kalimat tersebut. Ini adalah perkara yang dikecualikan. Saya akan sendiri. Masa cari tadi dibaca kok enggak ada. Di opo di waktu itu. Kenapa? Apa gil? Mau asal gil? Iki jenenge kilo kala kilo prau mlaku ora duwe sikil iku. Baik, perhatikan. Qala jamaksari kanu idza asfaru daron wa abanauha takhrazu ainan aw takhrazu ainan dabahu dabihatan khaufan an tusiba malkinnu faudifat ilaihim dabaihu lidhalika. Nah ini Zamaksari menafsirkan kalimat tersebut. Sembelihannya diidofakan kepada jin. Alasannya apa? Disandarkan kepada jin. Kenapa sembelihan tadi dikatakan idofanya kepada jin, sandarnya kepada jin? Apakah sembelihan jin itu menyembelih? Tidak. Bukan jin itu menyembelih. Ya kan? Tapi karena dulu mereka itu orang jahiliyah, apabila mereka membeli rumah atau membangun rumah, darun itu mu'anas maknawi. Mereka apabila membeli rumah atau membangun rumah atau mengeluarkan mata air sumber, ngawi sumur, misalnya mendapatkan mata air. Mereka menyembelih sembelian khawatir akan nanti diganggu jin. Maka sembelian tadi itu disandarkan kepada sembelihnya jin. Ya kan? Dabaih jin. Itu makna dari kalam tadi. Annahu naha an dabaihil jin. Bukan jin yang menyembelih. Tapi sembelian untuk jin, biar jinnya enggak mengganggu ketika mereka beli rumah atau bangun rumah. Ini sampai sekarang pun masih banyak seperti itu. Ya kan? Milih ayam tertentu. Nah, biar nanti enggak diganggu jin, bangun rumah. Atau beli rumah. Atau bahkan buat sumur, pas kebetulan dapat air. Dapat sumber yang besar, yang kuat. Nah, menyembelih sembelian dengan alasan biar enggak diganggu oleh jin. Maka dinamai dengan sembelian jin. Ini penafsiran dari atau memberikan maksud dari hadis tadi. Jamaksari yang mengatakannya. Ini dinukil dalam semisal pemahaman penelitik dibolehkan. Al-Ulum membolehkan menukil dari orang yang terkomentar dalam masalah akidahnya, dalam masalah bahasa seperti ini. Wa zakara Ibrahim al-Marwazi annama dhubiha inda istiqbal sultan taqarruban ilaihi afsalu bukhara fi tahrimihi li anna mimma uhilla li ghairillah mimma uhilla bi ghairillah. Ibrahim al-Marwazi menyebutkan bahwasanya apa yang disembelih ketika datangnya seorang raja dengan niat untuk mendekatkan diri kepada raja, ulama-ulama Bukhara berfatwa itu haram, enggak boleh dimakan. Karena masuk dalam kategori dari apa yang disembelih untuk selain Allah. Bayangkan, inilah ahlul ilm. Ini namanya faedah ilmu dari orang yang berilmu. Enggak gampang orang itu menentukan, memastikan ini termasuk haram atau halal. Kalau tanpa ilmu enggak bisa. Maka dikatakan afta ahlul bukhara fi tahrimihi. Inilah tugasnya ahlul ilm, ngomong tegas, ngomong jelas ketika memang perkara tadi sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara-perkara din. Qalu la'anallahu man la'ana walidayhi. Yani abahu wa ummuhu wa in aliya. Wa in aliya atau aliya? Aliya ya'la. Ala ya'la atau ala ya'lu? Wa in alaya. Ala ya'lu. Atau aliya ya'la. La'anallahu man la'ana walidayhi. Ini khabar atau doa? Bisa. Kalau khabar berarti pasti. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau doa tadi semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Afum. Jadi kalau khabar berarti apa? Pasti. Berarti Allah melaknat dengan pasti terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya itu siapa kedua orang tuanya? Bapaknya dan ibunya. Wa'in alayah. Aliyah. Maksudnya apa? Kakek neneknya. Itu namanya kakek nenek buyut. Selanjutnya itu namanya wa'in ala sekolah sampai orang tuanya ke atas. Kedorongnya ke atas. Habis sahih dalam Sahih Bukhari anna Rasulullah SAW qala minal kabair satmu rajuli walidayhi. Rasulullah SAW bersabda termasuk dari dosa-dosa besar, termasuk dari dosa-dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu, mereka para sahabat mendengarkan kalimat itu bertanya, ya Rasulullah, wahal yastumur rajulu walidayhi, apakah ada seorang itu mencela kedua orang tuanya? Qala, na'am, Nabi na'am. Yasubbu aba rajuli fa yasubbu abahu. Si fulan mencela bapaknya seorang tertentu. Maka orang tadi yang ditelah bapaknya, dia balas mencela bapaknya orang yang mencela. Saling telah mencela kepada orang tuanya yang telah dicela. Wa yasubbu ummahu. Kemudian juga ibunya. Kenapa sebab? Kita mencela bapaknya si fulan, maka kita menjadi sebab sebelum mencela bapak kita. Nah. Ini termasuk dosa-dosa besar. Ya kan? Termasuk dosa-dosa besar, termasuk jahiliyah. Termasuk asabiyah. Ya kan? Termasuk perkara yang busuk. Tapi kalau menjelaskan dalam kebutuhan perkara agama ini bukan mencela bapakmu itu lo, ya kan? Terjerembab dalam demokrasi pok kandani itu kan mencela, ya kan? Bapakmu mbek kakekmu itu podo, ya kan? Wis tua-tua kok lunga, ya kan? Gandrung demokrasi nan kok urui, nah itu karena kok mencela, mafum? Ngandani dengan nanti dibilang wah. Kamu mencela bapak saya, bapak kamu saya telah juga kalau gitu. Bahkan kamu termasuk dosa besar. Nalkabair satmurajul walidayi. Atau dia apa? La'anallahu man la'ana walidayi. Baik. Qauluhu la'anallahu man hawa muhdisan. Jadi penjelasan tentang masalah mentala tadi itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan mungkin nasobiyah. Tengkar misalnya. Dan perkara-perkara tertentu. Nah ini masuk dalam hadis ini. Ya kan? Bagaimana seorang itu mentala kedua orang tuanya? Artinya apa? Sebagai sebab orang tuanya telah orang lain. Karena dia mentala bapaknya. Orang tuanya orang lain. Maka menyebabkan orang tua dia ditela orang lain. Sama saja dia mencela orang tuanya sendiri. Maka dikatakan la'anallahu man la'ana walidayhi. Apa? Ya sama aja lebih utama. Kalau langsung dia mencela orang tuanya, ya melaknat orang tuanya. Ya mencelanya. Tapi kalau memang kebutuhan untuk jarwa ta'adil, ya enggak apa-apa. Bapak saya, jangan kau dengarkan taklimnya. Dia itu hizbi. Ya enggak apa-apa. Gitu. Bapak saya itu kalau diundang oleh orang-orang apa untuk dakwah jangan itu hizbi, ini enggak apa-apa. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan dulu abi kan walidi dhaifun dan semisalnya. Ini Bu, boleh enggak masalah. Kebutuhan untuk apa? Menjelaskan hukum syar'i dalam seperti jarwa ta'dil atau dalam hal yang semisalnya. Kalau memang sebabnya syar'i maka enggak mengapa. Ehwa, jangan kemudian nanti menggunakan perasaan dan atifiyah sehingga perkara-perkara yang syar'i nanti dikaburkan gara-gara apa? Salah paham dalam memahami suatu makna seperti la'anallahu man la'ana walidayhi atau dalam hadis tadi dikatakan minal kabari satmu rajuli walidayhi. Ini. Dan antum punya bapak hizbi partai mukallid mutasib dengan satu organisasi osoporo ngono punya bapakku ngajar awakmu osoporo ngono kan bapak ustaz tapi ternyata apa mutasib dengan organisasi mutasib dengan apa perkara-perkara jahiliyah maka osoporo ngono nih bapakku ngajar awakmu osoporo ngono jangan ku dengar tinggal pergi aja. Kadang-kadang bapaknya itu ustaz, kiai, misalnya. Itu namanya nasihat. Baik. Wa la'anallahu man awa muhdisan ay mana'ahu min ay yu'khadha minhu al-haqqul ladhi wajaba 'alaihi. Bagaimana makna awa muhdisan? Allah melaknat orang yang melindungi orang yang membuat ihdats. Bagaimana melindunginya? Dia melarang orang yang berhak untuk diambil darinya kebenaran. Perkara yang hak, perkara yang wajib untuk diambil darinya. Dilarang, dilindungi. Jadi janganlah melindungi orang yang memang berhak untuk dibicarakan. Memang punya berhak untuk dikomentari. Untuk perkara yang wajib untuk diambil darinya. Karena dia menzalimi orang lain. Kalau dilindungi, maka termasuk melindungi muhdisan, maka termasuk dalam kategori hadis ini, la'anallah dia kenalah la'nat. Wa'awa bifathil hamzah mamdudah. Ay dhammahu ilaihi wa hamahu. Makna dhammahu ilaihi wa hamahu sama saja hamahu. Hama yahmi menjaga, melindungi. Ya kan? Jadi orang yang membuat ihdats itu jangan dilindungi. Qala Abu Sa'ad adalah Ibnu Athir. Kita beliau yang dikenal dengan Ghoribul Hadis. Nihaya bi Ghoribul Hadis. Awaitu ilal manzil. Wa awaitu ghairi. Wa awaituhu. Awayawi. Ya kan? Kalau awayuwi iwaan. Bahwa mu'win. Kalau awa ya'wi. Ya kan? Awin simpailnya. Kalau awa mu'win. Awa itu ilal manzil wa awa itu gairi. Wa awa itu hu wa angkara ba'dum al maksur al mut'ati. Jadi maksur ini sebagian mereka mengingkari kejadian mut'ati. Maunya lazim. Seperti awa itu ilal manzil. Nah itu. Itu namanya lazim. Sebagian mereka mengatakan enggak bisa dijadikan mut'ati. Ya gitu. Wa ma muhdisan faqala bi sa'adat yurwa bi kasri jal wa fathiha 'alal fa'il. Diriwayatkan dengan dalnya di kasrah. Apa? Ya. Muhdis. Kalau fathah dal ini apa? Muhdas. 'Alal fa'il wal maf'ul. Muhdisan dan muhdasan. Riwayatnya dua. La'anallahu man awa muhdisan dan man awa muhdasan. Bama'an al-kasar kalau kita baca muhdisan. Man nasara janian wa awahu wa ajarahu min khusmihi. Orang yang menolong, membela. Orang yang apa? Jani? Orang yang dolim. Apa jani itu? Jinaya. Pelaku kriminal dilindungi. Ya kan? Wajarohu sama saja melindungi dari orang yang mau apa? Mengambil hak dari orang yang dolim tadi, dilindungi. Wahala bainu wa baina ayyuktasa minhu. Dan dia menghalangi antara dia yang jani tadi dan apa? Di kisos dikenai apa? Sanksi hukum. Dia melindungi. Maka dia kena laknat. Wabil fatah muhdas wa al-amr mubtada nafsuhu. Al-amr mubtada, bukan mubtadi. Perkara yang memang itu muncul baru dalam din. Ya kan? Perkara bid'ah, perkara muhdas itu jangan dilindungi untuk ditutup-tutupi biar enggak dikomentari. Kalau yang melindungi-melindungi ini termasuk kena laknat. Perkara muhdas dalam din kalau dilindungi dalam keadaan dia tahu, ya kan? Itu perkara yang muhdas maka kena laknat. Iya. Pelindungnya kena laknat. Wa yakunu ma'anal iwa fihi ridho bihi wa sabr alaihi. Maka menjadilah makna iwa melindungi tadi adalah ridho dengan muhdas, sabar atas muhdas tadi. Ini bahaya ya, Pak. Perkara-perkara jelek dilindungi, diridhoi. Perkara-perkara jelek ya kan? Dia tahan terus biar kejelekan ini beredar kemana-mana. Nah ini perhatikan. Perhatikan betapa pedesnya para penguasa yang mereka punya hak untuk berkata benar. Punya kemampuan tapi gara-gara kekuasaan gak jadi ngomong benar. Bahkan kebatilan dan keburukan dilindunginya. Betapa pedasnya kalimat dari Nabi ini terhadap mereka-mereka dan juga orang-orang yang gandrungi bid'ah dan khurafat. Perkara yang harus dibasmi dari muka bumi malah dilindunginya. Maka betapa pedasnya kalimat inilah. La'anallahu man awa muhdisan atau awa muhdasan. Maka orang harus benar-benar dalam keadaan terjaga. Jangan jadi orang yang gofla. Mugofal. Perkara-perkara yang harus di bumi hanguskan dari muka bumi malah dilindungi. Nah ini karena apa? Karena kebutuhan menjadi orang yang diterima di masyarakat dan semisalnya. Maka dia harus menjual agamanya dan pula laknat, bakulan laknat. Nah, sales laknat, penyebar laknat terhadap dirinya dan orang lain. Nasolah salam wal afiyah. Fa'inna idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awahu, maka sungguh jika dia ridho dengan bid'ah dan mengikrarkan pada pelaku bid'ah tidak mengingkari atasnya, maka sungguh dia telah melindungi orang tersebut, melindungi bid'ahnya dan pelaku bid'ahnya. Nah ini ya, perhatikan. Nah kalau itu orang yang faham dengan din diberikan hati, kekuatan hati oleh Allah Ta'ala. Inilah nikmat yang paling terbesar. Kenapa? Karena dia akan terhindarkan dari ancaman laknat dari Allah Ta'ala terhadap orang yang paham akan agama dan diberikan kekuatan hati untuk bicara benar. Karena bukan semua orang yang tahu kebenaran kemudian diambil atau dibicarakan atau diungkapkan. Kadang apa? Demi kepentingan pribadinya dan keluarganya dan yang lainnya akhirnya menjadi apa? Syaitan akhros, syaitan bisu. Kalau enggak maka menjadi syaitan natik. Syaitan natik, syaitan yang berkuar-kuar. Menyuarakan muhdatsat, pelindung muhdatsat, pelindung kemungkaran dan yang semisalnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hadhil kabira takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratibil hadats fi nafsihi fa kullama kana al hadatsu fi nafsi akbara kanatil kabiratu a'dama. Insyaallah kita baca besok lagi ya ikhwah, udah agak capek dan kita cukupkan sampai dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, tafadhal.